para pendusta, para dajjal, semuanya berjumlah 27 orang. 4 di antaranya wanita. Pernah ada wanita yang ngaku Nabi belum? Belum? Dan akulah penutup para nabi yang tidak ada nabi setelahku. Lihat dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, juz 4 halaman 654, hadisnya nomor 1999. Wa qad kharaja min haula adadun kabir fil madi. Wa fi ahdi as-sahaba kharaja Musailamah al-Kadzdzab wal Aswad al-Ansi wa Sujah al-Kahinah. وفي إثر التابعين خرج المختار الثقفي مدعيا النبوة ومنذ أكثر من قرن قام حسين بن علي بن مرزا عباس في إيران مدعيا النبوة ولقب ببهاء الله وأصبحوا البهائية وآخر من سمعنا عنه دعوى النبوة محمود محمد طه السوداني الذي أضل كثير من الناس بكتابته ومقالته وقد أندم أندم في طليعة هذا العام أندمته حكومة السودان بسبب ضلاله وكفره وردته فلعنة الله على الظالمين إلا أن الدجال الكبير هو ذلك الذي يخرج آخر الزمن وينزل الله عيسى بن مريم لقضاء على فتنته. Telah keluar dari para dajjal itu dengan jumlah yang banyak pada masa yang lalu. Contoh di zaman sahabat, bahkan di zaman Rasulullah masih hidup, muncul Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi tidak terbunuh di zaman Rasulullah. Terbunuhnya mulai di zaman sahabat. Juga Aswad Al-Ansi, juga Sujah Al-Kahinah. Itu 3 orang yang ngaku-ngaku Nabi di zaman para sahabat. Semuanya digempur habis oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di zaman tabi'in keluar orang yang bernama Mukhtar As-Saqafi. Dia juga ngaku-ngaku Nabi. Bahkan beberapa abad yang lalu muncul Husain bin Ali bin Mirza Abbas di Iran. Juga ngaku dirinya itu Nabi. Dia dilahirkan di Teheran pada tahun 1233 Hijriah dan mati qaid di Palestina pada tahun 1309 Hijriah. Itu Husain bin Ali bin Mirza Abbas. Dia diberi laqab, diberi apa? Julukan dengan julukan Baha'illah, Baha'ullah. Maka para pengikutnya disebut kaum Baha'iyah. Terakhir yang kita dengar adalah orang yang ngaku Nabi namanya Mahmud Muhammad Toha As-Sudani. Yang banyak menyesatkan orang dengan kitab-kitabnya dan ucapan-ucapannya. Tapi dia telah dicekal di tahun ini itu maksud tahun 1985 waktu itu telah dicekal, dilarang. Yang melarangnya pemerintah Sudan. Karena orang ini menyesatkan karena kekafirannya, kesatannya, dan murtadnya. Semoga laknat Allah tertimpa kepada orang-orang zalim. Kecuali itu juga dajjal kabir, dajjal yang sesungguhnya di akhir zaman, juga begitu akan ngaku dirinya itu lebih dari Nabi, yaitu ngaku Allah. Nanti dajjal itu akan memperlihatkan kepada manusia bahwa dirinya pantas disebut Allah, pantas disembah. Sampai orang didatangi, kamu ngaku enggak saya ini Tuhan? Enggak. Gimana kalau saya hidupkan lagi orang tua kamu yang sudah mati? Kemudian datang kepada kamu, mau percaya enggak? Mau. Lalu dihidupkan lagi orang tua yang sudah mati, berupa ibunya, bapaknya. Lalu ibunya, bapaknya ini ngomong kepada anaknya, hei anakku ikutilah dia, karena dia itu Tuhanmu. Iman orang itu. Hebat. Wah, Dajjal itu bisa kata Dajjal, turun hujan, turun. Diam, diam. Bukan diam, apa? Reda, reda. Tumbuhan, jadi. Mati, mati. Begitu. Membawa air dan api. Sampai sumur-sumur orang-orang mukmin kering, kering. Sumur-sumur pengikutnya subur, subur. Begitu, bisa begitu. dahsyat sekali fitnah Dajjal yang insya Allah nanti akan kita bahas. Itu Dajjal kabir, sedangkan Dajjal-Dajjal yang tadi, Dajjal-Dajjal kecil yang seluruhnya mengaku Nabi. Dajjal itu sendiri artinya kadzab, pendusta. Kemarin saya dikirim oleh seseorang buku isinya 4. Semuanya berbicara tentang Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi dan seterusnya membahas tentang mana khotaman Nabiyin. Saya baca khotam itu artinya cincin. Bukan akhir, kata dia. Jadi Nabi Islam khotaman Nabi itu cincinnya para Nabi. Ada Nabi yang paling mulia, bukan akhir zaman. Nanti bisa muncul Nabi yang lainnya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Hanya saya nggak ketemu sebab si buku itu diantarnya ke Cilengkrang sana. Sudah, siapa pengirimnya nggak diketahui, nggak nyebut nama katanya. Tolong keustadkan, tolong dibaca, ditelaah. Mudah-mudahan Ustadz mendapat hidayah. Hadanallahu wa iyyakum. Masya Allah wa la quwwata illa billah. Nggak ketemu sampai sekarang. Itulah hari kiamat, tanda kiamat yang kedua, yaitu munculnya Dajjal-Dajjal yang seluruhnya mengaku Nabi. Yang ketiga akan munculnya fitnah. Wah, fitnah ini sebagian menimpa kita. Dan kita sudah mengalaminya. Dalam masalah ini akan ada beberapa pembahasan. Pertama, at-tahdziru minal fitan. Harus berhati-hati dari fitnah. Kata muallif, al-insanu salih wal muslimul mustaqimu ala dini alladhi anzalahu tabaraka wa ta'ala. Wal ummatu salihah hiya al ummatu allati ta'khudhu hadha ad-din wa tastaqimu alayhi. Summa innal fardal muslim wal ummatul muslimah kulluhum yubtala bi shitta anwa'il bala'. Wa qad yasurul bala' min dakhil al ummah bi sababil ahwa wal firqah wal khisam. Wa qad yatamatsalu fi aduwin haqidin ala hadhil ummah yajtahuha wa yastadilluha. Wa qad yasilul bala'un nabi minal firqah wal khisam ila had ay yasila ba'duha ala ba'di suyuf. Wa tuzhaqul arwah wa tasilud dam wa tantahiku al hurumat wa tuslabul amwal. Wa qad atla Allahu rasulahu alaihi salatu wasalam ala kathiri minal balaya wal fitan allati satubtala bihal ummah al-islamiyah fi muqbilil zaman. Walidhalik fa inna rasul alaihi salatu wasalam atala fi tahdisi sahabah an tilkal fitan wa bayanil makhraj minha. Yaqulu Abu Zaid Amr bin Akhtab sallabina Rasulullah sallam al-fajr wa su'ad al-minbar fa khatabana hatta hadarat adh-dhuhr fa nazala fa shalla thumma su'ad al-minbar fa khatabana hatta hadarat al-'asr thumma su'ad al-minbar fa khatabana hatta gharabat asy-syams fa akhbarana bima huwa ka'in fa a'lamana ahfadna. Ini daurah namanya. Seorang insan yang soleh adalah seorang muslim yang istiqamah di atas din yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu umat yang solihah adalah umat yang mengambil ad-din ini dan beristiqamah di atasnya. Kemudian setiap individu muslim dan setiap umat muslimah, umat Islam, semuanya akan ditimpa bencana dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis. Kadang-kadang bencana ini datang secara intern, datang dari diri umat Islam sendiri karena sebab hawa nafsu, perpecahan dan permusuhan. Kadang-kadang berupa musuh yang hikat, yang apa hikat itu, yang dengki kepada umat ini dan ingin menghancurkan dan menundukkannya. Dan kadang-kadang bala atau musibah serta firqah serta permusuhan ini sampai kepada sebagian yang satu sama lainnya saling menghunus pedang, berperang. Tercabutlah ruh, mengalirlah darah dan terinjak-injaklah kehormatan. Terampaslah harta. Maka Allah telah memberitahukan hal ini kepada Rasul Sallam berkali-kali berupa adanya bala dan fitnah yang akan menimpa umat Islam ini di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu Rasul Sallam sangat berpanjang-panjang membicarakan hal ini kepada para sahabat tentang fitnah ini, lalu menjelaskan jalan keluar dari hal itu. Nah, ini ada sebuah hadis dari Abu Zaid Amr bin Akhtab. Kata Abu Zaid, kami sholat bersama Rasul Sallam sholat fajar. Sholat apa? Subuh. Setelah itu beliau naik mimbar, lalu berkhutbah kepada kami sampai datang zuhur. Dari subuh sampai zuhur. Beliau turun dari mimbar lalu sholat. Beres sholat naik mimbar lagi, khutbah lagi sampai asar. Ketika datang asar, beliau turun lagi, kemudian sholat, lalu naik mimbar lagi, khutbah lagi sampai matahari terbenam. Beliau memberitakan kepada kami apa yang akan terjadi dan agar untuk memelihara kami, agar kami terpelihara dari fitnah itu. Daurah ini, dari subuh sampai maghrib, ini yang disebut dengan daurah sehari. Terus, beres sholat, naik lagi, ceramah lagi. Datang waktu sholat, sholat lagi, ceramah lagi. Sampai? Assalamualaikum. Dari subuh sampai maghrib. Wala'alla hadal maqam walladhi dhaqarahu Hudzaifah bin al-Yaman. Faqad sabata anhu annahu qal. Qama fina Rasulullah SAW maqaman. Ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dhalika ila qiyamis sa'ah illa haddatha bih. Hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Qad alimahu ashabi haula wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasituhu fa arahu fa adhkuruhu kama yadhkuru ar-rajulu wajha ar-rajul qad ghaba anhu thumma idza ra'ahu 'arafahu. Mungkin kasus tadi, daurah sehari tadi itu adalah cerita yang dikisahkan oleh Hudzaifah al-Yamani. Kata Hudzaifah, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami di tempat berdirinya. Tempat berdiri Rasulullah SAW adalah mimbarnya itu tadi. Beliau tidak meninggalkan sesuatu pun di tempat berdirinya itu tentang hari kiamat, kecuali beliau menceritakan. Terus. Maka menghafalkanlah orang-orang yang menghafalkan hadis ini. Dan lupalah orang-orang yang melupakannya. Para sahabatku telah mengetahui hal ini. Dan sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang aku lupa. Lalu aku melihatnya kembali, lalu aku ingat. Sebagaimana salah seorang yang ingat kepada wajah seseorang, terus lupa. Ketika ketemu, baru ingat lagi. Itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ba'du hadhil fitan syadidah madlamah, wa minha khafif. Di antara fitnah ini ada yang fitnahnya dahsyat sekali, keras. Tapi ada juga yang khafif, yang apa lawan keras, yang ringan. Dalam hadis Hudzaifah, dalam Sahih Muslim tentang fitan, kata Hudzaifah, minhunna ay minal fitan, salatun la yakidanna wa la yadarunna syai'ah. Wa minhunna fitan karihis syaif. Minha sigar wa minha kibar. Di antara fitnah-fitnah itu ada tiga. Yang tiga ini Masya Allah tidak meninggalkan sesuatu pun. Artinya dahsyat sekali. Di antara fitnah ini ada yang fitnah seperti hembusan angin di musim panas. Ada yang kecil, ada juga yang besar. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan. Wa yablughu min shiddati hadhil fitan an tukhrija al-muslima an dini. Sampai-sampai dahsyatnya fitnah ini, sampai-sampai ada yang karena fitnah ini, sampai ada seorang muslim yang murtad dari dinnya, keluar dari Islam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallam, kata Nabi, badiru bil a'mal fitanan kaqat'il lail madla yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u ahadukum dinahu bi ardi qalili minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah seperti memutusnya malam terhadap siang. Begitu datang malam, sudah siangnya akan tersisa sama sekali. Gelap semuanya kan. Pada saat itu, pada pagi hari ada seseorang yang pada pagi harinya mukmin, pas sampai pada sore hari kafir. Ada lagi seorang mukmin pada sore hari, pas pagi harinya keesokan harinya kafir. Salah seorang di antara kamu menjual dinnya, menjual akidahnya, menjual agamanya dengan harga dunia yang sangat sedikit. Hadis ini riwayat Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi. Lihat dalam Al-Jami'us Shaghih. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyatakan, yakunu baina yaday sa'ah fitan kaqat'il lailil madlam yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwamu dinahum bi ardi minad dunya. Akhrajahu At-Tirmidzi fi sunani wa qala hadisun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, sebelum terjadinya hari kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seperti malam gelap yang memutus terangnya siang. Yaitu pada saat itu seorang laki-laki pada pagi hari mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Beberapa orang menjual agama mereka dengan harta dunia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Wa yablughu saqlu hadhihi al-fitan wa shiddatuha 'ala al-muslim ay yatamanna al-maut wa yarjuhu kay yatakhallas min al-bala. Saking berat dan dahsyatnya fitnah ini, sampai-sampai ada seorang muslim yang lebih menginginkan mati agar dia bisa keluar dari fitnah itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yamura ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani kuntu makana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat indal muslim walladhi nafsi biyadi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamarraga 'alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bid-dain illa al-bala. Kata Nabi sallallahu, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada seseorang yang melewati kuburan orang lain lalu berkata, aduh celaka aku seandainya aku menempati tempat ini. Seandainya aku dikubur seperti orangnya. Seandainya aku mati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan hancur dunia sebelum seseorang lewat di kuburan orang lain lalu dihampiri kuburan itu lalu berkata, aduh celaka seandainya akulah yang menempati penghuni kuburan ini. Itu disebabkan bukan karena dia berhutang, tapi disebabkan karena adanya fitnah atau bala. Ini dalam Sahih Muslim dinyatakan demikian. Wa inna min a'dhamil asbab allati tuqiu fil fitan wal bala qillatul ilm wa kasratil jahl wa tarkil islam wa irtikabil dhunub wal ma'asi wa intihakil hurumat. Fan Abdullah ibn Mas'ud wa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam, inna bayna yaday sa'ah ayyaman yunzalu fiha al-jahl wa yurfa'u al-ilm wa yaqthuru al-haraj wal haraj al-qatl. Di antara sebab-sebab terbesar terjadinya fitnah dan bala ini adalah sedikitnya ilmu, banyaknya kebodohan, dan ditinggalkannya Islam serta bertumpuk-tumpuknya dosa dan maksiat serta terinjak-injaknya kehormatan. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat ada beberapa hari yang pada hari itu kebodohan begitu merajalela, terangkat ilmu artinya hilang ilmu, dan banyak pula al-haraj. Al-haraj adalah al-qatal, yaitu pembunuhan. Bakal banyak terjadi pembunuhan. Bahkan Anas mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah ayurfa'al ilmu wa yaksurul jahmu wa yaksurul zina wa yaksurul syarbul khamar wa yaqilur rijal wa yaksurul nisa hatta yakunal khamsin imra'atal qayyim wahid. Wa fi riwayah yaqilul ilma wa yadharul jahal, muttafaqun alaih. Kata Anas, Rasulullah SAW menyatakan, di antara tanda-tanda kiamat Allah akan diangkatnya ilmu. Akan banyak merajalela kebodohan, merajalela pula zina, merajalela pula mabuk, meminum khamar. Sedikit laki-laki, lebih banyak akhwat, sampai perbandingannya 50 wanita satu laki-laki. Padahal jatah maksimal cuma 4. Cerai semua? Sayang hati. 4 saja wanita banyak yang nganggur. Ini dijelaskan dalam Mishkatul Masabih juz 3 halaman 21. Sisanya berarti berapa? 46 ya? Masya Allah wa la quwwata illa billah. Ikhwan salafinya sedikit lagi. Wasalahu fi qilati ar-rajul wa qasratin nisa kama jaa dhalika mubayyinan fi ba'd al-ahadith al-hurub allati taqa'u fi dhalika az-zaman. Wa qad kathura fil ahadith ikhbaru Rasul sallam bi kasratil qatl fi akhir az-zaman. Wa laysa al-muradu bihi qatl al-muslimin lil kuffar wa innama huwa qatl ba'd al-muslimin al-ba'd. وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه. ما شاء الله ولا قوة. Sebab-sebab sedikitnya ikhwan dan banyaknya akhwat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain, adalah karena terjadinya peperangan yang terjadi pada waktu itu. Dalam banyak hadis, banyak informasi dari Rasulullah SAW tentang banyaknya peperangan di akhir zaman. Tapi ini yang lebih disayangkan, yang dimaksud bukanlah perang muslim dengan kafir, tapi muslim dengan muslim. Bahkan kadang-kadang sebab-sebab dan tujuan pembunuhan itu tidak diketahui. Entah apa, sudah terbunuh jets ya, saya ngebunuh ngapain tadi ya. Dijelaskan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, Nabi selesai menyatakan, inna baina yadai sa'ah al-haraj. Qalu wa mal haraj? Qal al qatl. Innahu laysa bi qatlikum al musyrikin walakinna qatla ba'dikum ba'dha hatta yaqtula ar rajulu jarahu wa yaqtula akahu wa yaqtula ammahu wa yaqtula ibna ammi. Qalu wa ma ana uquluna yawma idhin? Qal innahu la tunzam uqulu ahli dhalika az-zaman. ويخلف له حباء من الناس ويحسب أكثرهم أنهم على الشيء وليسوا على الشيء. Kata Nabi Sallam, sebelum terjadinya kiamat akan muncul al-haraj. Para sahabat bertanya, apa haraj? Haraj ini bahasa Arab. Para sahabat juga orang Arab, tapi tidak tahu maknanya. Kata Nabi, al-qatl. Al-haraj itu artinya pembunuhan. Bukanlah kalian membunuh orang-orang musyrik, akan tetapi kalian saling bunuh dengan sesama kalian. Sampai seseorang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, membunuh pamannya, membunuh anak pamannya, dan seterusnya. Para sahabat bertanya, apakah kita waktu itu masih punya akal? Atau sudah tidak punya akal? Kata Nabi Sallam, akal-akal orang-orang pada zaman itu sudah dicabut. Wa yuqlifu lahu haba'an minan nas. Sehingga seperti tak ubahnya debu yang menempel di manusia, tertiup angin hilang, sudah gitu akalnya. Tapi kebanyakan mereka menyangka bahwa perbuatannya itu di atas kebenaran, padahal hakikatnya tidak demikian. Kenapa kamu membunuh habis saya? Saya benar, alasannya dia yang salah. Begitu terus, padahal tidak demikian. Riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, termasuk salah satu yang terdapat dalam silsilah hadis sahihah, juz 4 halaman 248. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'ala an-nas zamanun la yadri al-qatilu bi ayyi shay'in qatala wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutila." Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku ada di dalam tangannya, benar-benar pasti akan datang satu zaman kepada manusia yang orang yang membunuh pada saat itu tidak tahu dengan sebab apa dia membunuh. Dan orang yang dibunuh pun tidak tahu karena apa dia dibunuh. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Kitabul Fitan, Bab La Taqumusa Hatta Yamurra Rajul Biqabri Rajul, juz 2 halaman 2231, hadis nomor 2908. Itulah fitnah yang sudah terjadi, terus terjadi, dan akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Itu fitnah yang pertama ya, yaitu tentang apa sih? Tahdzir minal fitan dan beberapa jenis fitnah di antara pembunuhan. Insyaallah fitnah-fitnah yang lainnya akan kita bahas nanti, berupa pembunuhan Utsman bin Affan, istiraknya Ummah, keluarnya Khawarij, dan bagaimana agar kita bisa keluar dari fitnah itu, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada malam hari. Untuk siang ini cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang beberapa hal yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus sampai sekarang masih berlangsung, atau ada juga yang kelak akan terulang kembali. Di antaranya yang pertama sudah kita bahas adalah tentang penaklukan negeri-negeri tertentu serta peperangan yang terus terjadi, kemudian keluarnya dajjal-dajjal kecil yang mengaku-ngaku sebagai nabi, kemudian kita juga sudah membahas tentang fitnah, khususnya tentang bahaya fitnah. Kini kita akan masuki pembahasan kedua tentang fitnah, yaitu namadij minal fitan, beberapa contoh fitnah yang sudah terjadi, baik terjadinya ini akan berulang kembali ataupun terus masih berlangsung sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Dan bila memungkinkan, insya Allah kita akan bahas bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari fitnah seperti ini. Contoh pertama tentang fitnah yang sudah terjadi adalah maqtalatul khalifatul rasyid Utsman ibnu Affan radhiyallahu an wa iftiraqul ummah. Pertama adalah terbunuhnya khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, serta terpecah belahnya umat. Berkata muallif, min a'zamil fitan allati akhbara biha Rasul sallallahu alaihi wasallam tilkal fitnah allati addat ila maqtatil khalifah ar-rasyid Utsman bin Affan wa firqatil ummah al-islamiyah. ومن ثم جعل بأسها جعل بأسها بينها فقد سلى بعضها السيوف على بعض وسلت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين المسلمين المتخاصمين وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر. Di antara fitnah terbesar yang telah dikabarkan oleh Rasul SAW adalah fitnah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan Khalifah Rashid, yaitu Utsman bin Affan, serta terpecah belahnya umat Islam. Maka dari sana, dari peristiwa tersebut, menyebabkan sebagian kaum muslimin menghunus pedangnya terhadap sebagian yang lain, dan mengalirlah darah yang suci yang baik dari kedua belah pihak kaum muslimin yang bersitegang. Sebenar-benar penjelasan atau gambaran tentang fitnah ini adalah bahwa fitnah ini taubahnya seperti gelombang lautan. Di dalam sebuah hadis dari Huzaifah, dia duduk-duduk di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Umar menyatakan, "Ayyukum yahfadhu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Qala Huzaifah, "Fitnatur rajul fi ahli wa mali wa walidi. Yukaffiruha as-salah was-shadaqah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر أيكسر أم يفتح قال بل يكسر قال عمر إذن لا يغلق أبدا قال قلت أجل قلنا لهذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله عن الباب فأمرنا مسروق فسأله فقال من الباب قال عمر. Kata Huzaifah, Umar bertanya, siapa di antara kalian yang hafal ucapan Nabi SAW tentang fitnah? Maka menjawablah Huzaifah al-Yamani radhiyallahu an, yaitu fitnah seseorang tentang keluarganya, hartanya dan anaknya. Tapi itu dihapus oleh sholat dan sodakah, serta amar ma'ruf nahi munkar. Kata Umar, bukan itu yang aku tanyakan kepadamu. Tapi fitnah yang datang bergelombang seperti gelombang lautan. Maka Huzaifah menjawab, tidak ada dosa atasmu wahai Amirul Mukminin, karena antara engkau dan antara fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Lalu Umar menyatakan, apakah pintu itu akan pecah atau akan terbuka? Kata Huzaifah, bahkan akan pecah. Kata Umar, kalau demikian tidak akan tertutup lagi selama-lamanya. Maka aku menjawab, ajal, artinya sudah tamat. Kami, kata para sahabat, bertanya kepada Huzaifah, apakah Umar tahu enggak tentang pintu itu? Pintu yang akan pecah itu. Huzaifah menjawab, ya, dia tahu. Sebagaimana tahu bahwa setelah esok itu ada malam. Yang demikian itu aku ceritakan satu hadis, bukan beberapa kesalahan. Maka kami sangat ingin bertanya tentang pintu itu kepada dia. Maka kami, fa'amarna masruqan, kami perintahkan Masruq, salah seorang sahabat waktu itu, untuk bertanya kepada Huzaifah. Maka bertanya Masruq, siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Huzaifah menjawab, Umar. Jadi selama Umar masih ada, berarti pintu itu tertutup, pintu fitnah, tidak akan terjadi fitnah. Setelah Umar tidak ada, berarti pintu itu pecah dan terbukalah pintu fitnah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan, bab al-fitnah allati tamuju kamaujil bahar, lihat Fathul Bari juz 13 halaman 48. Juga Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan pula hadis ini. Wa qad haddada ar-rasul sallam al-am alladhi taqa'u fihi al-fitnah. Nabi sallam telah menentukan tahun terjadinya fitnah. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasul sallam bersabda, "Taduru ruhul Islam ba'da 35. Fa iyahliku fasabilu man halak. Wa iyakum lahum dinuhum iyakum lahum sab'ina aman." Qultu, wa fi riwayah qala Umar, ya Nabi Allah, mimma baqiya au mimma madha? Qal mimma madha. Wa qad sammaha ruhal Islam tashbihan lil harab birruha, li'annaha tathanul muqatalaini kama tathanur ruha al-hubba. Wa asyara Rasul sallam fi baqiyatil hadis ila muddati hukmi Bani Umayyah faqad kanat muddatuhu 70 aman. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul sallam bahwa ruha itu batu yang suka dipakai untuk menggiling gandum, menggiling biji-bijian apa. Nah, batu Islam akan bergelinding setelah 35 tahun. Maka apabila mereka binasa, maka itu jalan orang-orang yang binasa. Apabila berdiri din ini bagi mereka, maka akan berdiri, akan tegak sampai 70 tahun. Aku berkata, dalam riwayat lain Umar bertanya, wahai Nabi Allah, apakah 70 tahun itu mimma baqiya, dari sisa waktu yang ada atau dari yang waktu yang telah lalu? Kata Rasulullah SAW, mimma madha, dari yang telah lalu. Ini hadis ini sahih dikeluarkan Abu Daud, At-Tahawi dalam Muskilul Athar, Imam Al-Hakim dan Ahmad dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Al-Zahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Rasul SAW telah menamai hal ini dengan ruhal Islam. Artinya batu Islam, karena menyerupai peperangan. Peperangan itu diibaratkan sebagai batu. Karena batu itu bisa menghancurkan atau menggiling dua pihak yang sedang berperang, sebagaimana batu menggiling hub, biji-bijian, atau habbah, biji-bijian. Rasul SAW di dalam sisa hadis ini menyatakan bahwa ini akan menjelaskan bentangan waktu pemerintahan Bani Umayyah, karena memang pemerintahan Bani Umayyah itu berdiri selama 70 tahun. Waqad sarra fi ba'd riwayat bima yakunu min halil ummah fi tilkal fitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat lain menjelaskan tentang keadaan ketika terjadi fitnah menimpa umat ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta taqtasila fi'atan azimatan takunu bainahuma maqtalatan azimah wa da'wahuma wahid. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadi peperangan antara dua pihak yang besar. Dari peperangan ini timbul pembunuhan yang besar, padahal dua pihak ini dakwahnya satu. Sebagian ulama memahami bahwa dua pihak yang besar ini adalah kelak antara pihak Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. ini fitnah atau tanda kiamat yang sudah terjadi dan mungkin kelak akan terjadi lagi antara dua kaum muslimin yang besar. Jadi pertama adalah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah yang kedua fitnah Khawarij. Min atharil fitan al-firqah wal-ikhtilaf. Wa qad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam an khuruji aqwamin fi akhir zaman lahum daurun kabirun fi firqatil ummatil islamiyah idh yad'i haula'il ilma wa yajhaduna anfusahum fil ibadah wa yad'una ila kitabillah walakinnahum juhala ahkamuhum ja'ira wa ara'uhum qasira yasfikuna dima'a mukhalifihim minal muslimin wa yujahiluna sahabah wal ulama. Di antara dampak timbulnya fitnah adalah munculnya firqah dan ikhtilaf. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita tentang akan keluarnya satu kaum di akhir zaman. Mereka punya andil besar di dalam perpecahan umat Islam. Karena mereka mengaku-ngaku sebagai orang berilmu. Mereka pun sangat sungguh-sungguh dalam beribadah. Mereka pun mengajak manusia untuk kembali kepada kitab Allah. Tapi mereka bodoh. Hukum mereka diktator. Dan pandangan mereka sempit. Mereka mengalirkan darah orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan kaum muslimin. Mereka menganggap bodoh terhadap para sahabat dan para ulama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib, kata Ali bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya khruju min fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min qaili khairil bariyah." يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم mungkin salah cetak kurang mim ya فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. Kata Rasulullah SAW akan muncul di akhir zaman satu kaum yang usianya muda, pikirannya bodoh, pikirannya sempit. Mereka berbicara dengan pembicaraan khairul bariyah. Siapa khairul bariyah? Rasulullah SAW membicarakan hadis. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak pernah melebihi tenggorokannya. Jadi ucapannya kan di mulut, tidak masuk hati, hanya sampai ke tenggorokannya. Tidak masuk hati itu artinya pemahaman tentang Quran dan hadis tersebut salah atau keliru. Ini pernah kita jelaskan ketika membahas tentang masalah ini. Mereka lepas dari ad-din, dari Islam, sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Terlepasnya anak panah dari busurnya. Maka apabila kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Karena dalam hal membunuh mereka itu ada pahala bagi orang yang membunuh mereka di sisi Allah pada hari kiamat. Itu Khawarij. Ibadahnya rajin, bacaan Al-Qur'annya rajin, tapi ilmunya kosong. Sehingga kata Rasulullah SAW, bacaan Quran dan hadis itu hanya sampai di tenggorokannya, tidak melewati, tidak sampai ke hati. Artinya tidak difahami maknanya secara benar sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ilam Sahih Al-Jami' As-Saghir juz 3 halaman 213. Dalam Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah dan Mustadrak Al-Hakim serta Musnad Ahmad ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasul sallam bersabda, "Sayakunu fi ummati ikhtilafun wa firqah, qaumun yuhsinuna al-qil wa yusi'una al-fi'l yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum aw taraqihim yamriquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramya la yarji'una hatta yartadda as-sahm ila fuqihi hum shirarul khalqi wal khaliqah tuba liman qatalahum aw qatalu yad'una ila kitabillah wa laysa minhu fi shay'in man qatalahum kana aula billahi minhum simahum tahaluq. Kata Nabi SAW akan muncul di tengah umatku ikhtilaf dan firqah. Satu kaum yang menganggap baik terhadap senah. Senah itu apa ya? Isu. Gosip. Dengar orang-orang ngomong begitu, wah dipercaya. Salah satu yang paling dibenci oleh Allah adalah qila wa qala. Iya, ada satu hadis riwayat Muslim, innallaha yardha lakum salasan wa yaskhutu lakum salasan. Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci kepada kamu dalam tiga hal. Nah, tiga hal yang dibenci ini adalah salah satunya qila wa qala. Terus yang lainnya idha'atul mal. Itu apa? Qila wa qala, senah-senah, mendengar isu begini dipercaya langsung omongkan lagi dan seterusnya. Sampai dalam hadis Muslim ada dua lafaz hadis yang menyatakan kafa bil mar'i kadziban idza haddatha kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut pendusta apabila dia selalu membicarakan semua yang dia dengar. Dalam masih riwayat Muslim kafa bil mar'i itsman idza haddatha kullama sami'a. Cukup seseorang itu berdosa apabila dia